Ah, oh, tu ni lagu ibu ah. Oh, nak goyang dulu sih, lagu ibu ah. Sama not dulu lagu. Menggerdati kau tinggi mana deh? Akan asing gue tunggu lagi. Oh, itu aja. Itu. Oh, iya, iya, kita ngurup pun tinggi lagi. Iya, ngurup lagu. Ale mak kata tadi itu satu kidangi. Wah. Ayah sama non. Wah. Taringut di hitadron. Wah hitan. Adong inata-inata isan pertiga-tiga babi. Zul inang inang beri ugar ni. Iba ligion. Dia pertiga-tiga babi on tu persia. Oh itu toh. Idu mau nana. Idu nana. Dia ingat ngai tadra kakek ni kon dua supiri. Inat tahun. Angan angan tong dua pertiga-tiga babi on. Jadi saya babi gara rodo 1000 rupiah ongkos na. Oh iya. Saya beli gitu persia. Oh iya iya. Alang gua sahalion. Bahado na yang asau nama ngar babi kon. Nggak tahu nih natau. Dang merhidik kuroi mana? Asih macam ni. Iyo. Ujung na unangi jalo kene kita he ongkos ni babi kon. Tuma aku mah hopa. Ujung na hopa natai hopa jolo. Hopa jolo. Ini lu babi natok kuroi. Dang minote. Dang minote. Hopa jolo mah pinahan orang. Ya romena romak kene kon. Majalo ongkos mah. Baik dang mer tiga orang anu. Inang, ina kene kon tu ahon. Kena tu. Setiap tu persia hong mabuan babi do. Engko sedap pon, hupa soro dang merjalan. Ini kan, ini nanti. Mbak, aisyen ani hupa mu nai. Mama nian, beremu deh. Beri pilih beri. Ayo biar engko tu kuli. Hei jo, kau tinai yo. Kurot atau apa? Eh, malah tu meja non. Inat tahun pertiga-tiga babi oh. Pertiga-tiga sudah dah lenon. Mabuan si pangan non. Ido. Najanggalan inat teh. Tur matungi medan. Turunkan barangku. Inat teh. Barang apa inak inak? Barangku turunkan. Apa barangmu? Di atas. Beras ditandok-tandok, bayam pengikatnya anduri satu. Eh, jangan kalau. Serah ke mata, gue jangan saja. Nah, itu kamu. Itu nomor dua, kamu yang ngomong untuk malu-malu kamu. Ayo, orang kutuk sungguh ini. Ini tunggu. Ini kan, si maru pilih ini kan. Ini. Jadi, aku setuk sarah sudah begitu kan. Ini. Tapi, dilihat ini tomba. Harga 100 nomor ribu. Iya kan? Iya matang. Nah, ini nak. Roki ini nak kan diperiksa kan? Agak tiamu juga ini nak. Adang laku biar ini nak ini kan? Iya. Baru ini nak tonton berjuruhan lagi gati. Tapi ya, ini nak tanya. Bisa pinggang sih ini. Tapi ini ngipulupan ini nombat tuh ngahai musik. Harga 100 ikan. Alah sulaku ya kan? Baik turunnya sampingnya. Wino di. Dia mau sosoni nangi. Dia mau matuh soni. Ayo boy doi durung-durung sogotinna. Di mana ini? Oh, kejadian non. Kejadian non. Saya si di Kelang dong, laut milen. Oh, itu di. Ibu tuh kamu baru-baru keluar mobil aha. Mobil ini coba hitam motor. Oh, ini foto hamil. Baru-baru keluar menetong motor Purnama Raya. Oh, itu di. Purnama Raya dah ni. Baru no nama ni Purnama. Naik mahal pun, naik mobil Purnama Raya pun. Tapi, aduh, toke baby tong kita pun. Oh, nama amar toke baby. Berarti hari ini buat ni lo. Ibu toke baby. Tapi, mana ibu mahu punya toke baby on. Dengi lo. Ido. Jero, mana kena nak buruan. Ibu mana je mahu nak dopeton. Tori pamat tu bersalah warna. Ido di. Bertalar badan tu mana kan? Tori pamat tu. Habis merek supir, saya kata si Bio. Dengi lo. Toro matai. Mana motor? Stop! Ini mana supir? Stop di mana motor ini? Kenapa ini supir? Kalau tidak pulang duit saya juta-jutaan, mobil ini akan saya bawa ke penjara. Mobil ini lebih salah orang gitu. Kenapa pak? Ini supir orang tuh. Duit saya hilang. Saya tadi naik mobil dari mobil ini, Duit saya masih ada. Saya belum turun. Kenapa duit saya tidak ada? Ini mana toh? Oh, ini. Berarti hilang di mobil di mobil Anda. Ini mana toh? Kamu semua. Terus masuk ke sini. Orang tuh. Soalnya memang orang pula muruk kamu. Aisy Purnama rumah bu Heping Munai. Aisy Purnama nih orang yang matul. HP Supirong, ngeberinya tuh, nggak boleh hold nomor kursi pun nama udahnya. Niro, ima buru nih per mobil pun nama raya, ima masuk tuh mobil. Terus nama tuh, datang nama gua tahu, nama dia buru tuh heh nyot tuh sabunnya. Oh iya nih, nata sih ada kok pakai deh. Apa nama ni pede mana? Datang nama tuh beda, nama dia buru itu lah. Oh tuh tuh, dari berharga tuh mau buat. Iya iya iya. Oh tuh, oh dong kurang kita syukuri ya, bunuhner langsung. Oh iya, tong lupa nak kemana dong. Oh iya nih. Nasi sih dah, kau lah aku. Eh bahasa sama doh doko aman. Bos itu memang ketutun kalau ngene kene-kene bulan amang ni amang tua. Tuh nak du mobil pe amu ape. Masuk nang kene kene. Ai sok ku baro hok kamu nang kene kene amu. Oh, kene-kene ini untuk. Jadi masuk saya turi-turi aku tuh. Mama ke pun. Tuk si holder sampai gitu kan itu. Aduh. Aduh, dua tong na zulu ingot. Oh, au. Au. Di tiga apa so nak dorang so matua. Oh, alhamdulillah. Ya nak dulu hitan saya dong dua kain ini nak so follow botol ke guardi daran. Oh, bar motor mai mana sia-sia terlaut tu silibet. Oh, sia-sia terlibet. Bunda nak aku. Oh, tiga orang kos nak silibet. Oh, apa dung sah silibet. Roma kene nak dang hidok, ay dang bui hidok kene hon el. Oh, halu ni mana matu L. Oh, Roma kena Homer dok. Ayah orang inang si Bahut. Iko bisa turut dengan tahun ni tang tangau ni boleh dengan tahun guar ni huta si Bahut. Dia betul terus dengan tahun satu taruh tung satu saya duduk pustor si bawon mangat tuji tak boleh. Saya tu tang dah dok tiket. Eh, ngau boleh Homer dok kena dong turun di sini si Bahut.